Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya, taufik-Nya kepada kita semua, serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini dalam acara penyejuk hati akan merenungkan ayat 85 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Artinya, ingatlah kisah Ismail, Idris, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa surat Anbiya ini tidak menjelaskan kisah para nabi dengan tuntas, akan tetapi hanya sekedar menyebutkan sekelumit dari kisah mereka, sebagaimana yang terdapat pada ayat yang baru kita baca tadi, sekedar menyebutkan nama-nama Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli alaihimissalam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, karena yang paling penting dalam pelajaran ini kita ambil pelajaran hikmahnya yang terdapat di dalam ayat 85. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dan mengangkat derajat Nabi Idris, Nabi Ismail, dan Zulkifli, bahwasanya mereka-mereka ini adalah termasuk orang-orang yang sabar, minas sabirin. Karena atas dasar sabar itulah sebetulnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tidak sekadar kita dalam penungguan kita harus sabar, tapi di dalam sholat juga kita ditekankan dalam riwayat Bukhari ataupun Muslim bahwasanya kita harus bersabar, sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang saya ambil petikannya saja, yaitu as-salatu nur was-sabru diya, bahwasanya nur dengan diya itu sama. Nur itu adalah sinarnya, cahayanya adalah diyaun. Maka kalau kita bangun kesabaran itu, kita akan mendapatkan cahaya dari bentuk sholat kita. Maka terpancar dari sholat yang pertama itu kita membangun harus dengan penuh kesabaran, walaupun kita hanya sebentar saja dalam melaksanakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Tapi di situ dibutuhkan kesabaran hati kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita tidak sabar dalam hal itu saja, maka kita akan sangat mudah terombang-ambing karena ketidaksabaran kita, sehingga kita merasakan sangat berat dalam hidup ini. Maka Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita ingin bersama Allah, maka lakukanlah dengan kesabaran, karena kesabaran itu selalu Allah sangat suka kepada kita dan Allah selalu bersama kita. Itu adalah merupakan sifat zat yang tidak pernah berubah, karena Allah telah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menarik kajian kita pada hari ini karena kita kembali diperkenalkan dengan beberapa orang nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ketangguhan mereka di dalam menjalani kehidupan. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli, yaitu Nabi Ismail, Nabi Idris dan juga Nabi Zulkifli, kullum minas sabirin, kata Allah. Semuanya itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Kalau di dalam surah Al-Anbiya ini, di dalam penjelasan sebelumnya, kita sudah mendapatkan informasi tentang beberapa orang nabi yang semuanya menggambarkan kepada kita ketangguhan mereka di dalam menjalani kehidupan, kesabaran mereka yang tinggi. Ya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu wa kunna bihi alimin. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu rusyda, kematangan berpikir, dan kami sangat tahu tentang karakternya. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut setelah Allah menghukum kaum Nabi Lut itu sehancur-hancurnya ke tempat yang aman. Allah juga menjelaskan tentang kisah Nabi Lut di sini, dan juga ada Nabi Ayub di sebelumnya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, dalam keadaan sakit, kepayahan, dijauhi oleh orang, kondisi jatuh bangkrut, miskin yang sebelumnya kaya, tetapi Nabi Ayub tetap dengan sabarnya menjalani segala problema kehidupannya itu dengan ucapan Rabbia inni anni masaniyadduru, wahai Tuhanku, aku sekarang ini sedang disentuh sedikit saja oleh kesulitan, wa anta arhamur rahimin, namun aku jauh lebih memahami bahwa rahmatmu terbuka sangat luas dan begitu sangat banyak untuk engkau berikan kepadaku. Nah, setelah dari tiga orang nabi ini, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam, dan kemudian Nabi Ayub, Allah jelaskan satu persatu tentang bagaimana contoh kesabaran mereka di dalam menghadapi kaumnya. Juga ada Nabi Nuh sebelumnya. Maka kemudian Allah menjelaskan singkat, ya, tiga profil orang nabi, tapi tidak dijelaskan secara panjang lebar. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Ismail, Idris dan juga Zulkifli, mereka adalah para nabi kullu minas sabirin, yang merupakan termasuk ke dalam golongan orang sabar. Menariknya di sini adalah bahwa kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, maka kita jarang sekali mendapatkan informasi secara panjang lebar atau lebih mendetail tentang ketiga nabi ini, Nabi Ismail, Nabi Idris dan Zulkifli, kecuali hanya sedikit saja keterangan di dalam Al-Qur'an. Misalnya ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur mazatara kala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu, bagaimana pandanganmu, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Nabi Ismail kemudian mengatakan, wahai ayahanda, ya, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan dapatiku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Hanya dialog itu saja yang menampilkan tentang sosok Nabiullah Ismail alaihissalam. Tidak berupa keterangan atau lantunan doa yang panjang dari seorang Nabi Ismail. Begitu juga di dalam surat yang lain, wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya, di surat sebelumnya, ya. Dan sebutkanlah di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ada tentang seorang nabi yang bernama Ismail yang termasuk seorang nabi yang sangat memenuhi janjinya, tidak pernah ingkar janji, ya, dan termasuk ke dalam golongan rasul dan juga nabi. Dia selalu memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan di sisi Tuhannya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keterangan tentang Nabiullah Ismail, hanya singkat sekali, tetapi jauh lebih panjang daripada keterangan Nabi Idris dan Zulkifli. ya, karena hampir-hampir tidak ada penjelasan yang begitu sangat banyak tentang Nabi ini. Kecuali Nabi Idris alaihissalam, ada juga disebutkan oleh Allah, wazukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Sebutlah di dalam kitab Al-Quran itu ada seorang Nabi yang bernama Idris yang termasuk ke dalam golongan siddiq, orang-orang yang selalu berbuat benar, dan juga termasuk ke dalam golongan para Nabi. Jadi menarik, kita diperkenalkan walaupun secara singkat dengan tujuan untuk memahami bahwa ketiga nabi ini adalah, walaupun tidak dijelaskan secara panjang lebar di dalam Al-Quran, tapi profil mereka adalah orang-orang yang tangguh, nabi dan rasul yang begitu memiliki kesabaran yang tinggi untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup. Jadilah orang yang sabar, maka sebenarnya kita sudah mengikuti jejak para nabi kita yang pasti akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana, bahwasanya mereka benar-benar mendapatkan kehormatan dari Allah, yaitu Allah golongkan orang-orang menjadi orang-orang yang sabar dari keturunan Nabi Adam, dari keturunan Nabi Isa, dari Nabi Ibrahim, begitu juga dari keturunan dari Nabi Ayub. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.